بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فلا عدوان إلا على الظالمين. والعاقبة للمتقين. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada pemilik tunggal segala sanjungan dan pujian. Dialah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang telah mengaruniakan berbagai macam nikmat di dalam hidup, menutupi segala hajat kita, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan yang ada di langit sangat tergantung dengan kedermawanan Allah Jalla wa'ala atas berbagai ragam nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita orang yang pandai berterima kasih. Orang yang pandai mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang dimiliki untuk menebar risalah Allah Azza wa Jalla, berkorban harta benda, berkorban tenaga, berkorban perasaan, bahkan darah segenap saudaraku kaum muslimin, untuk menyebarkan agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan tentu yang kedua, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan hamba-Nya yang siap menerima, yang siap memenuhi ajakan dan undangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam ridha-Nya Allah Jalla wa Ala. masuk ke dalam cintanya Allah Jalla wa Ala, masuk dalam rahmatnya Allah Jalla wa Ala, masuk dalam surganya Allah Jalla wa Ala melalui agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, setelah saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa Ala dan mengajak bersalawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan dikatakan berterima kasih kepada manusia jika dia tidak berterima kasih. Dia seseorang tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Dari majlis ini pula saya mengutarakan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pengurus masjid dan segenap saudaraku yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk saya duduk bertatap muka di sebuah rumahnya Allah Azza wa Jalla, di sebuah majlis taat dan majlis taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, majlis tanasuh, saling nasihat menasihati, majlis tadzakur, majlis saling ingat mengingatkan. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan imbalan kepada pengurus masjid dan segenap saudaraku atas apa yang dia korbankan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, seringkali kita mendengar pembahasan yang terkait dengan kehidupan di alam akhirat kelak. Dan lebih spesifik lagi tertuju kepada kehidupan surga dan neraka. Bahkan sering lisan ini tergoyang ungkapan sebuah harapan melalui doa-doa yang dilantunkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimasukkan ke dalam surganya dan diselamatkan dari api neraka. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala telah menjelaskan bahwa kehidupan yang ada di dalam akhirat pada hari akhir kelak itu adalah sebuah kesempatan untuk memetik hasil dan nilai. Tempat memetik buah. Kehidupan akhirat adalah kehidupan pemberian imbal dan jasa dari Allah Azza wa Jalla atas setiap bangsa manusia dan jin atas karya nyata yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Segala kebahagiaan yang kita ingin raih dalam kehidupan akhirat sungguh amat sangat terkait dengan jalan hidup yang penuh bahagia di dunia ini. Dan begitu sebaliknya, kecelakaan yang kita khawatirkan di akhirat kelak, mendapatkan murka dari Allah, mendapatkan penolakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masuk dalam hukuman neraka, itu pula karena apa yang kita lakukan dan karya nyata yang kita perbuat di dunia ini, melaksanakan dan mengerjakan jalan perbuatan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla Subhanahu. Tentu kita semuanya ingin selamat di saat kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Mari kita mencoba untuk membicarakan sebuah keselamatan dalam hidup dunia ini. Mari kita berbicara, barakallahu fikum, tentang jalan orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia ini, agar kita mampu memetik nilai dan hasil keselamatan yang abadi di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita yang ingin selamat kelak tidak boleh mengabaikan keselamatan hidup di dunia ini. Kita tidak boleh menganggap enteng dan remeh nilai sebuah keselamatan hidup di saat kita berada dalam kehidupan dunia ini. Segenap saudaraku, kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama kali, siapakah yang menjadi figur kita di dalam upaya menyelamatkan diri dalam kehidupan dunia ini, dan kita mampu melakukan upaya-upaya penyelamatan hidup? Tidak ada yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Jalla wa'ala pertama kali kecuali para nabi dan rasul, yang masuk di dalamnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah azza wa jalla yaqul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah Azza wa Jal, telah ada buat kalian pada diri Ar-Rasul, ay Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, uswatun hasanah, teladan yang baik dan teladan yang bagus. Allah Azza wa Jalla yakul, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada para nabi dan rasul teladan yang baik, kata Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu, para nabi dan rasul yang Allah Azza wa Jalla jadikan figur dalam mengejar keselamatan hidup di dunia, menjadi barometer keselamatan, maka kita harus berupaya untuk kemudian mewujudkan apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, meneladani para nabi dan rasul. Pertama kali, meneladani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal apa kita teladani beliau? Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, meneladani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama kali adalah di dalam mengilmui wahyu Allah Azza wa Jalla yang diturunkannya, mengilmui Al-Quranul Karim, mengilmui wahyu Allah yang tertera di dalam sunnahnya, ay sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Kedua, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam mengamalkan dan menerapkan wahyu Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan barakallahu fikum sehari-hari. Misaluhu, contohnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, perangai dan perilaku beliau. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha balik bertanya kepada yang bertanya, ama taqra'ul Qur'an, tidakkah anda membaca Al-Quran? Maka Aisyah radhiyallahu, orang tersebut mengatakan iya. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan jawaban, kana khuluquhul Qur'an, perangai hidupnya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Qur'anul Karim, apa yang dikandung oleh hadith-hadith yang sahihah, kita teladani beliau. Meneladani amal ini dalam semua bidang agama. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam berkeyakinan kita harus ikuti beliau. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam berakidah, beribadah, mulai dari salat, mulai dari kemudian berzakat, berpuasa, berhaji, dan semua amal-amal ketaatan kita harus mencontohi dan meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, kita ingin mendapatkan keselamatan hidup di akhirat kelak. Sementara untuk mendapatkan keselamatan hidup di akhirat kelak, kita harus berupaya untuk menjadi orang yang selamat hidupnya di dunia ini. Maka salah satu atau langkah keselamatan yang harus kita buktikan, yaitu meneladani Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam beramal, di dalam beribadah, di dalam berkeyakinan, di dalam berpegang, di dalam bermuamalah, bergaul, kemudian barakallahu fikum berakhlak dan beradab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini yang pertama kali barakallahu fikum kita harus buktikan di dalam hidup. Kita coba pelajari Al-Qur'anul Karim, kita pelajari sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam, kita akan menemukan ilmu di dalamnya. Kita juga akan menemukan praktek hidup, keselamatan di dalamnya barakallahu fikum. Al-Quran telah menggariskan, ini dia jalan keselamatan, jalan yang akan menyampaikan kita ini kepada Allah Jalla Subhanah, jalan yang akan menyampaikan kita ke surganya. Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah menyebutkan melalui hadis-hadis yang sahih jalan keselamatan dalam beragama di muka bumi ini telah diingatkan, telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh apa yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah, jalan yang ditempuh oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, yang telah diceritakan oleh Al-Quranul Karim, kita tidak boleh keluar dari jalan ini. Kita tidak boleh meleset dan menyimpang dari jalan ini. Kita harus berjalan di atas apa yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk kita memintanya dalam setiap solat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk membacanya barakallahu fikum dalam setiap solat kita, yang di dalamnya terdapat sebuah permintaan kepada Allah agar dibimbing, agar diarahkan, agar dianugerahkan jalan yang lurus. Inilah dia yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang mana? Ketika kita mencoba melihat tafsirnya, kita akan bertemu dengan penjelasan para ulama bahwa jalan yang lurus ini adalah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Jalla wa'ala, dan jalan yang akan menyampaikan kepada surganya. Itulah dia jalan yang lurus. Lalu manakah jalan tersebut? Tentu kita kepingin untuk melangkah di atasnya. Kita kepingin untuk berjalan di atas kelurusannya. Apalagi jalan ini yang akan menyampaikan kita kepada Allah, yang akan menyampaikan kita kepada surganya. Maka jalan ini adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Jalan ini adalah jalan yang sangat-sangat singkat, yaitu belajar kebenaran, belajar apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang dibimbingkannya, apa yang dipetuahkannya, apa yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah. Setelah kita sampai kepada pengajaran beliau, bimbingan beliau, arahan beliau, lalu kita amalkan, kita buktikan di dalam amal, inilah dia jalan yang lurus. Gambaran yang lebih dekat lagi adalah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini adalah orang-orang yang hidupnya selalu terkait dengan kebenaran. Berjalan dimanapun dia berada, kebenaran yang menjadi patokan dia berbuat. Ketika dia ingin bergerak, ketika dia ingin bermuamalah, dia bertanya dulu, adakah bimbingan di dalam Al-Quran? Adakah tuntunan di dalam As-Sunnah? Dia bertanya, karena dia ingin menjadi orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Maka dia buktikan keinginan ini melalui pertanyaan terhadap apa yang akan dikerjakannya. dia selalu terikat dengan kebenaran. Dia selalu terikat dengan wahyu. Dia selalu terikat dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum melangkah, dia bertanya, adakah tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam? Sebelum dia kemudian bergerak, dia mencari kepastian hukum, mencari kepastian bimbingan. Adakah bimbingannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ini ciri orang yang berjalan di atas jalan Allah yang lurus, yang selalu memantau, selalu mengoreksi, selalu mengevaluasi apa yang dia perbuat atas nama agama. Barakallahu fikum. Terkadang kan kita tidak peduli semuanya itu. Yang penting kita lihat ada orang yang berbuat ini, berbuat itu, teman, alim kita, pokoknya ikut. Dengan tanpa ada pada diri kita ini keinginan untuk tahu adakah tuntunannya, adakah bimbingannya, adakah pengajarannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak sekecil apapun kita dianggap baik di dalam hidup, kecuali Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyempurnakan penyampaiannya, telah selesai dari tugas-tugas besarnya. Tidak ada tersisa lagi kebaikan yang patut kita untuk menciptakan, yang patut kita untuk mengada-adakan. Sudah tidak ada lagi peluangnya. Yang ada adalah ketaatan diri kita terhadap tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ingin selamat dalam kehidupan akhirat kelak. Kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Jalla Subhanahu. Kita ingin bertemu dengan cinta Allah. Kita ingin bertemu dengan kasih sayangnya. Kita ingin bertemu dengan rahmatnya. Kita ingin masuk ke dalam surganya. Maka dunia ini adalah pembuktian. Kalau kita benar-benar ingin masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, sekarang kita buktikan dalam kehidupan dunia ini. Pembuktiannya bagi orang yang beriman sungguh amat sangat gampang, sangat mudah, yaitu mengikat hidup kita ini dengan ikatan-ikatan agama. Kita punya barometer hidup, itulah dia Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sering perasaan ini bermain untuk kemudian mengatakan sesuatu ini bagus, padahal kita tidak menemukannya ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasaan bermain, ini kan bagus, masa sih ini tidak boleh, masa sih itu enggak boleh dikerjakan, main perasaan kita. Bahkan akal kita juga ikut bermain untuk memberikan penilaian sebuah pekerjaan dalam agama Allah Jalla wa'ala. Akal mengatakan, kan ini bagus loh, kenapa kok tidak boleh? Apalagi kalau ditopang oleh adat yang sudah berlaku di negeri itu atau di daerah tersebut. Sering kita ini meninggalkan bimbingan yang sesungguhnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada yang tersisa kebaikan sekecil apapun dalam pandangan Allah Jalla wa'ala kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan penyampaiannya, telah Allah Nabi kita alaihi salatu wassalam telah barakallahu fikum mengajarkannya, bahkan telah mempraktikkan semuanya. Sekarang yang dituntut sesungguhnya dalam jalur keselamatan hidup beragama, yaitu taat terhadap bimbingan dan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah dia gambaran orang-orang yang ingin menjadikan keselamatan barakallahu fikum jadi tujuan hidupnya di dunia ini. Selalu terikat dan selalu mengikat diri dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, segenap saudaraku kaum muslimin, kemampuan seseorang untuk selalu terikat hidupnya dengan kebenaran, dimanapun dia berada, apapun ujian dan cobaan yang dia hadapi, dia punya keberanian untuk menghadapi, ternyata ini semua sangat terkait dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Betapa sering kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Pertama kali permintaan yang kita arahkan kepada Allah, tidak pernah kita resapi apa toh yang sedang kita minta. Apa yang sedang kita minta kepada Allah melalui ungkapan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Kita tidak meresapi apa yang sedang kita minta kepada Allah Jalla Subhanahu. Yang kedua, para ulama menjelaskan barakallahu fikum, yaitu setelah kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita tidak memiliki upaya, kita perlihatkan di dalam hidup ini bahwa kita ingin berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Kita tidak punya upaya untuk mencari itu. Segenap saudaraku kaum muslimin, inilah yang terkadang menjadi penghalang buat diri kita mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala ke jalannya yang lurus. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk meminta selalu bimbingan untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Orang yang namanya meminta, kan mesti di sana ada harapan yang tinggi pada dirinya. Kedua, yang namanya meminta, di sana ada kekhawatiran dan ketakutan kalau dia tidak akan dikabulkan permintaannya. Kalau tidak dikabulkan permintaannya. Ketiga, dia memahami apa yang sedang dimintanya. Keempat, barakallahu fikum, dia buktikan di dalam hidup bahwa dia benar-benar ingin mendapatkan apa yang sedang dimintanya. Makanya para ulama menjelaskan, kenapa seseorang sering mengucapkan kalimat ini, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus, ya Allah, bimbingkan kami ke jalan Engkau yang lurus. Tapi terkadang banyak pembuktian yang menyelisihi jalan Allah yang lurus. Belum diterima, belum dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mari kita sama-sama, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, Mari kita kaji dan dalami. Karena untuk menjadi orang yang selamat di dunia ini sangat terkait dengan sebuah hidayah dari Allah. Nilai hidayah yang dengannya kita selamat ternyata tertera di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Inilah jalan keselamatan. Saya mengajak, mari kita melakukan sebuah evaluasi pada diri kita ini. Kita orang yang butuh kepada hidayah. Kita orang yang butuh kepada anugerah dari Allah Jalla wa'ala melalui permintaan ini. Karena inilah lambang keselamatan di dunia dengan agamanya, untuk meraih keselamatan yang abadi kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Doa yang kita minta ini harus tahu, harus kita ilmui pertama kali. Ya, apa yang sedang kita minta? Ternyata kita meminta kepada Allah sesuatu yang akan menjadi barometer keselamatan kelak dalam kehidupan di akhirat. Berarti kan besar. Tapi terkadang jarang masuk ke dalam benak dan pikiran kita di saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Yang kedua, karena yang pertama tidak ada, harapan juga tidak terpasang dalam permintaan kita. Saya berbicara terkait dengan kenyataan yang ada pada diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin. Karena kita adalah orang yang lemah bahasa Arabnya, terkadang kita tidak mengerti apa yang sedang kita minta kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Salah satu adalah meminta jalur keselamatan di dalam beragama dan hidup di dunia ini, untuk bisa meraih keselamatan hidup yang abadi di sisi Allah Jalla subhanahu, di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, maka sekali lagi saya mengingatkan, doa yang kita minta ihdinas siratal mustaqim secara makna permintaan yang sangat agung, besar, mulia, barakallahu fikum. Kedua, harus kita tanamkan pada diri kita harapan, harapan yang tinggi kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita, barakallahu fikum. Harus kita tanamkan ada harapan yang tinggi untuk mendapatkan anugerah dan hidayah, berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Yang imam di jalan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslimin, tidak hanya harapan yang kita gantungkan di dalam hidup, tetapi di sana ada juga rasa takut dan kekhawatiran kalau doa kita ini tidak diterima oleh Allah Jalla Subhanahu. Kalau permintaan kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, di sana harus kita tanamkan adanya kekhawatiran kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Ini semua belum kita patri pada diri kita di saat mengutarakan butuhnya kita kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Allah Jalla wa ala menceritakan para nabi dan rasul, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya mereka, para nabi dan rasul, berlomba-lomba. Mereka bersegera untuk membuka pintu kebaikan dan kebajikan. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Wa yad'unana, mereka para nabi dan rasul berdoa kepada kami, meminta kepada kami dengan landasan raghaban wa rahaba. Raghab maknanya adalah penuh harapan doanya ini dikabulkan oleh Allah. Para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ungkapan doa yang mereka lakukan, mereka punya harapan yang tinggi doanya ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, rahaban, adanya kekhawatiran dan ketakutan kalau doanya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para nabi dan rasul, teladan kita segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini yang ketiga, ketika kita mengutarakan permintaan kepada Allah, tahu apa yang sedang kita minta. Kedua, di dalam permintaan ini ada harapan yang tinggi kepada Allah Jalla Subhanahu. Yang ketiga, yaitu ada kekhawatiran dan rasa takut kalau tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Dan yang keempat, segenap saudaraku kaum muslimin, pembuktian kalau kita ini ingin berjalan di atas jalan yang kita minta kepada Allah, yaitu jalan yang lurus. Bagaimana kita buktikan dalam pencarian jalur kebenaran? Mungkin dari satu lubang kita jatuh ke lubang yang lain, tetapi niatan untuk mencari jalan yang lurus ini jangan sampai pupus di dalam hidup, karena inilah dia jalan keselamatan. Kita buktikan, barakallahu fikum, ini namanya orang yang konsekuen di dalam meminta, barakallahu fikum. Kepada Allah Jalla wa'ala kita mengutarakan semuanya. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, kita berharap kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tadi yang kita selalu meminta, barakallahu fikum, kepadanya Allah Jalla wa Ala menganugerahkan. Apalagi di masa sekarang ini sungguh amat sangat butuh kita segera berjalan di atas jalan yang lurus. Kenapa? Kita sedang kejar-kejaran dengan ajal kita ini, barakallahu fikum. Yang kedua, mengerikan dan menakutkan, kita telah jauh meninggalkan zaman kenabian dan kerasulan. Terhitung 1438 tahun dari zaman kenabian, berjarak yang sangat jauh, barakallahu fikum. Tentu sangat mengerikan hidup bersama agama Allah Jalla wa'ala kalau tidak ada upaya mencari jalur dan jalan keselamatan di dalam hidup, barakallahu fikum. Berarti apa yang harus kita kerjakan? Pasang niat kita pertama kali untuk memperoleh keselamatan hidup di dunia ini dengan agamanya. Kalau kita telah memasang niat, buktikan, ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami untuk mencari jalur keselamatan di dunia ini, barakallahu fikum, untuk bisa meraih keselamatan yang abadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya yakin tidak ada seorang pun dari kita yang ada di majlis ini, saudara kita kaum muslimin dan muslimat, kecuali ingin memperoleh barakallahu fikum kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allahu Jalla wa'ala, dan ingin selamat dari hukuman Allahu Azza wa Jalla. Sudah kita sebutkan tadi keselamatan yang kita ingin peroleh di akhirat kelak amat sangat terkait dengan keselamatan hidup kita di dunia ini. Keselamatan hidup ternyata yaitu berjalan dengan tuntunan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup ini. Tidak ada sekecil apapun yang tersisa, tidak ada sekecil apapun dari kebaikan kecuali beliau alaihi salatu wassalam telah memberitahukan, telah mengajarkan, telah membimbingkan. Sekarang yang kita ingin buktikan adalah ketaatan dan kesiapan diri kita untuk melaksanakan bimbingan-bimbingan tersebut di dalam hidup. Kalau kita mulai dari lahir, bisa berbuat, bisa berteriak, bisa bekerja, sampai kemudian umur 60 tahun, akan masih tersisa amalan yang dibimbingkan oleh Nabi yang tidak mampu kita lakukan dan tidak mampu kita kerjakan. Bagaimana lagi kalau kita membikin-bikin, kalau kita membuat-buat barakallahu fikum, sungguh kita tidak akan sanggup. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, sekali lagi orang yang ingin selamat di dalam hidup ini, orang yang selalu terikat dengan kebenaran. Bagaimana kebenaran itu? Maksudnya adalah orang yang selalu terikat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap dia ingin berbuat, dia bertanya ilmunya, adakah bimbingannya di dalam Al-Quran? Adakah tuntunannya melalui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Ini adalah keinginan untuk selalu terikat dengan kebenaran. Orang yang ingin selamat adalah orang yang selalu mengikat hidupnya dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini firman Allah Jalla wa Ala, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dia pemahaman para sahabat Nabi tentang Al-Qur'an, tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kesempatan di dalam hidup ini untuk kemudian bisa menjadikan diri kita ini selamat melalui bimbingan-bimbingan agamanya, yaitu dengan selalu terikat dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para pendahulu kita yang soleh, dan semoga Allah Jalla wa'ala membantu dan menolong kita untuk punya kemampuan. Bila telah mengerti bahwa ini jalan yang lurus, Allah telah membimbingkannya, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah berbuat atau telah mengerjakannya, minta kekuatan, ya Allah anugerahkan kami kekuatan untuk menjalankannya, karena tidak ada satupun kebaikan yang akan dikerjakan oleh seseorang yang beriman kecuali iblis tidak akan menerima. Bala tentara iblis tidak akan setuju. Bahkan nafsu yang ada pada diri kita ini selalu berbenturan barakallahu fikum. Kita butuh kekuatan. Bila kita telah bertemu dengan kebenaran, ini firman Allah, ini tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, minta kekuatan untuk bisa mengerjakannya, bisa mengamalkannya, bisa membuktikan. Karena akan banyak ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan yang kita akan lakukan dan kerjakan Di sana ada yang akan menghadangnya, ada yang akan mengganggunya, ada yang akan menyakiti diri kita, ada yang tidak setuju, ada yang tidak menerima. Maka persiapkan diri untuk kemudian barakallahu fikum mampu mewujudkannya dengan cara pertama kali meminta bantuan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, tolonglah hambamu ini setelah engkau mengajarkan kepada kami kebenaran. Ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan, berikan kami kesabaran, berikan kepada kami kelapangan dada untuk menerima segala ujian dan cobaan di dalam mengamalkan ya tuntunan agama, bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau konsekuensi berjalan di atas jalan yang lurus ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala terus memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar, dan diberikan kemampuan untuk menerapkannya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memperlihatkan yang salah itu adalah salah, yang batil itu adalah batil, dan diberikan keberanian untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sekali lagi ucapan syukur saya berikan kepada para pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk saya duduk dalam sebuah majlis ilmu di rumahnya Allah Azza wa Jalla, menyampaikan bimbingan agama. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan imbalan kepada para pengurus masjid dengan imbalan yang setimpal. Barakallahu fikum. Dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, wa akhir da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.